السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita akan memasuki insyaAllah bab yang ke-8. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada bab yang ke-8. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah, Al-Syekh Muhammad At-Tamimi, rahimahullah ta'ala berkata, Babu maja'a firruqa wat-tama'im. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Jemaah sekalian, pembahasan tentang tamimah sebetulnya sudah kita bahas di bab sebelumnya. Namun bab sebelumnya itu lebih umum, mencakup semua yang dianggap sebagai sebab, padahal itu bukan sebab, baik sebab syar'i maupun sebab kauni, maka itu adalah kesyirikan. Apakah itu disebut tamimah ataupun selainnya. Maka bab ini lebih khusus berbicara tentang tamimah atau jimat. Kalau bab sebelumnya lebih umum, berbicara tentang semua yang dianggap sebagai sebab. Semua yang dianggap sebagai sebab, apa saja yang dianggap sebagai sebab dan tidak bisa dibuktikan secara syar'i maupun secara kauni, maka meyakininya sebagai sebab adalah kesyirikan. Adapun bab ini lebih khusus berbicara tentang jimat, tentang benda yang diyakini bisa melindungi dari satu mara bahaya. Apakah itu dari penyakit ain, atau dari sihir, atau dari bahaya apa saja. Dan penulis menyebutkan bab ruqyah bersama dengan tamimah karena di antara bentuk ruqyah yang syirik, nanti akan kita bahas insyaallah lebih detail tentang ruqyah. Ada ruqyah yang syirik, ada ruqyah yang dibolehkan. Maka di antara ruqyah yang mengandung kesyirikan adalah mereka meruqyah pada benang atau gelang kemudian dijadikan sebagai jimat. Makanya beliau sebutkan secara bersamaan pembahasan ruqyah dengan jimat, karena ada mantra-mantra yang mereka bacakan untuk jimat mereka, sebagaimana insyaAllah akan kita sebutkan dalam bab ini. Ya. Akan tetapi hadis yang pertama yang akan kita bahas ini berkaitan dengan tamimah, berkaitan dengan jimat. InsyaAllah ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini dengan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik darinya insyaAllah ta'ala. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah, Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, Fis Sahih, di dalam As-Sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia, Abi Bashirin Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia, Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang masyhur, pernah ikut perang Khandaq dan wafat setelah tahun 60 Hijriah. Radhiyallahu anhu, Semoga Allah meridhai beliau. Annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Bahwasanya beliau, sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, pernah mengikuti safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala rasulan. Maka di tengah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan. Disebutkan dalam sebagian riwayat, utusan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Utusan ini mengabarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada rombongan perjalanan. Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa quti'at. Tidak boleh tertinggal di leher hewan tunggangan atau onta yang mereka jadikan sebagai kendaraan mereka satupun gelang yang berasal dari busur panah, atau gelang apa saja, atau kalung, kalung apa saja, apakah berasal dari busur panah atau yang lainnya, kecuali harus dilepaskan. Tidak boleh tertinggal di leher hewan tunggangan atau onta yang menjadi kendaraan mereka satupun kalung yang terbuat dari busur panah atau yang berasal dari bekas busur panah atau kalung apa saja, kecuali harus dilepaskan. Hadis ini sahih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Inilah jemaah sekalian hadis yang pertama di dalam bab ini. Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah menyebutkan dalam hadis ini tiga pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, anna ta'liqal awtar lidaf'il afati fi hukmit tamaim fit tahrim. Bahwasannya menggunakan tali-tali busur panah dijadikan sebagai kalung untuk menolak bala atau menangkal bahaya, maka hukumnya sama dengan tamimah, sama dengan jimat. Itu hukumnya haram. Haram bagaimana? Dosa besar atau dosa kecil? Jawabannya adalah dosa syirik, yaitu dosa terbesar, dosa syirik. Sebagaimana juga telah kita bahas di bab sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ulama menjelaskan syirik di sini bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil, tergantung keyakinan pelakunya. Kalau dia meyakini jimat itu bisa bermanfaat dengan sendirinya, bukan Allah yang memberi manfaat, maka itu adalah syirik besar. Kalau dia yakini jimat itu hanyalah sebab, Allah yang memberi manfaat, maka itu adalah syirik kecil. Telah kita bahas hadis riwayat Ahmad, hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah. Dan ulama menjelaskan syiriknya di sini dari dua sisi. Yang pertama dari sisi rububiyah, yaitu dia telah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyah, yaitu dalam melindungi dan menakdirkan serta menangkal berbagai mara bahaya. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah, yaitu dalam tawakal, hatinya telah bergantung kepada selain Allah, kepada jimatnya, padahal tawakal itu adalah ibadah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah berfirman, hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Dan juga sudah kita bahas hadis yang mengandung peringatan keras, hukuman dari Allah bagi orang yang hatinya bertawakal kepada jimat, tidak bertawakal hanya kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu, wa man 'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu." Siapa yang menggunakan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya, yaitu Allah tidak akan menolongnya. Tidak akan sempurna urusannya, tidak akan baik urusannya. Dan siapa yang menggunakan jimat dari batu pantai, Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Itu sebagai hukuman baginya, karena dia telah berbuat dosa kesyirikan. Jadi jemaah sekalian, itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat menggunakan tali busur panah. Dan ini adalah sisa-sisa kebiasaan jahiliyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melihatnya dan menegurnya. Pelajaran yang kedua, kata Syekh, izalatul munkar. Di dalam hadis ini terdapat petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita sebagai umatnya hendaklah menghilangkan kemungkaran. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melihat kemungkaran, maka beliau tidak diam. Beliau menegur orang yang melakukan kemungkaran. Ini kewajiban setiap muslim. Siapa yang tidak menegur diam saja, maka dia adalah orang yang lemah imannya. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang masyhur riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak sanggup pula, maka dengan hatinya. Dengan hatinya artinya dia benci dalam hati, dia ingkari, dia salahkan dalam hati, tapi dia tidak merubah kemungkaran tersebut. Makanya Nabi SAW mengatakan, itulah selemah-lemahnya iman. Apakah kalau dia tidak benci lagi dalam hati melihat orang melakukan kemungkaran, imannya hilang? Bisa saja hilang, kalau itu adalah kekafiran. Seorang yang melihat kekafiran atau kesyirikan, lalu dia tidak membenci atau tidak menyalahkan, tidak membenci dan tidak menyalahkan, maka imannya hilang. Kenapa jemaah sekalian? Karena ridho kepada kekafiran, membenarkan kekafiran, itu juga kekafiran. Sebagaimana dalam pembatal keislaman yang ketiga, "Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madhhabahum kafara ijma'an." Barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir atau orang musyrik, atau ragu mereka kafir atau tidak, misalkan orang Yahudi dan Nasrani, dia tidak mengkafirkan mereka, atau dia masih ragu padahal dia sudah tahu Al-Quran dan Sunnah mengkafirkan mereka, tapi dia masih ragu, tidak mempercayai, tidak meyakini kebenaran Al-Quran, masih ragu, au sahha madhhabahum, atau dia malah membenarkan, setuju, tidak menyalahkan. Membenarkan alias setuju dan tidak menyalahkan, tidak pula membenci, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum. Kata Allah, sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab apabila ayat-ayat Allah diingkari atau dipermainkan, diperolok-olok. Ini dua bentuk kekafiran. mengingkari ayat Allah dan memperolok-olok. Maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu sama dengan mereka, sama kafir. Duduk dengan mereka, sama kafir dengan mereka. Kenapa? Karena setuju. Kalau dia gak setuju, buktinya dia pergi, gak duduk bersama mereka. Itulah sebabnya jemaah sekalian, tidak sepatutnya kita pergi berwisata ke tempat-tempat kesyirikan dan kekufuran, walaupun itu peninggalan sejarah. Dan ini juga sebenarnya sangat disayangkan, peninggalan sejarah kekufuran dan kesyirikan malah dilestarikan, dijadikan sebagai objek wisata atau cagar budaya. Ini tidak pantas, ini tidak sepatutnya. Tapi kalau antum mau berusaha untuk menghilangkannya, pertama antum dituduh Wahabi. Ya. Padahal mau hilangkan kesyirikan dan kekufuran atau situs-situs kesyirikan dan kekufuran, mereka mengatakan yang melakukan itu adalah aliran keras. Suka, kalau di Timur Tengah mereka bilang suka menghancurkan kuburan para wali. Padahal bukan menghancurkan kuburan, tetapi mengembalikan kuburan itu seperti semula. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah negara. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Abu'l-Hayyaj Al-Asadi. Abu'l-Hayyaj Al-Asadi itu adalah pegawai pemerintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah. Maka Ali bin Abi Thalib memberi tugas kepada beliau Abu'l-Hayyaj Al-Asadi. Apa kata Ali? Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, engkau akan aku utus seperti dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku. Subhanallah, Ali mengulang kembali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kepala negara. Ali radhiyallahu anhu mengulang kembali mengikuti beliau, memerintahkan kepada pegawainya, kamu akan aku utus seperti dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk dua misi. Yang pertama, alla tada'a timsalan illa tamastahu. Jangan kamu biarkan patung-patung atau gambar-gambar bernyawa kecuali kamu hancurkan, musnahkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan tidaklah ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Perhatikan, Nabi SAW bukan mengatakan hancurkan, tapi ratakan. Maksudnya kembalikan seperti semula. Itu perintah Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib ketika Nabi SAW berkuasa menjadi kepala negara. Begitu pula dilakukan Ali ketika beliau menjadi kepala negara. Beliau perintahkan kepada pasukannya, hancurkan semua patung-patung dan gambar-gambar bernyawa. Adapun kuburan yang ditinggikan, ratakan. Kuburan yang ditinggikan, ratakan. Jadi itu tugas negara, tugas pemerintah. Makanya berat jadi pemerintah. Dan insya Allah nanti akan kita sebutkan, di dalam hadis ini juga ada pelajaran penting untuk setiap pemimpin. Dan menjadi panduan bagi kita untuk memilih siapa yang pantas dijadikan pemimpin umat Islam. Iya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghancurkan patung dan meratakan kuburan. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebenarnya khawatir kalau Nabi hidup zaman sekarang, jangan-jangan dituduh Wahabi juga. Ya, subhanallah. Ini mengkhawatirkan. Ya. Padahal itu hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Ali bin Abi Thalib pun melakukannya. Walaupun di zaman sekarang yang nomor satu pengagungan terhadap kuburan berlebih-lebihan, membangun kuburan, itu orang-orang Syiah mengaku pengikutnya Ali. Kuburannya Al-Husain mereka bangun megah sekali dan sudah seperti Ka'bah bagi mereka. Bukan seperti Ka'bah lagi, lebih afdal daripada Ka'bah. Kata mereka, satu kali berziarah ke kubur Al-Husain sama dengan 9 kali haji. Ya. Makanya luar biasa itu, ramai sekali di Karbala. Ada tuh tokoh Syiah di Indonesia juga, selfie-selfie di sana. Ya. Ramai sekali berkunjung ke sana karena mereka yakin itu ibadah. Padahal itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Kemudian kuburannya Abu Lu'lu' Al-Majusi yang membunuh Umar, yang mereka mengklaim itu kuburnya dia, padahal kan dia mati di Madinah, dihukum mati di Madinah karena membunuh Umar. Tapi mereka klaim ini kuburnya dia di Iran. Lalu mereka bangun megah sekali. Mereka muliakan dia karena membunuh orang yang mereka sangat benci, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, nomor 2 setelah Abu Bakar. Iya, subhanallah. Jadi mereka hanya mengaku-ngaku pengikut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, padahal Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang ditinggikan seperti dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau. Dan insyaallah ada bab khusus membahas tentang itu, tentang pengagungan terhadap kuburan secara berlebih-lebihan. Tapi yang bisa kita petik di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah kemungkaran dan juga mencegah kemungkaran itu sebelum terjadi. Jadi beliau bukan hanya merubah kemungkaran yang sudah terjadi, beliau juga mencegah kemungkaran sebelum terjadi. Sebelum terjadi kesyirikan, maka beliau perintahkan kuburan yang ditinggikan untuk diratakan. Walaupun itu juga kemungkaran, tapi tujuan utama untuk mencegah munculnya kemungkaran yang lebih besar, yaitu pengagungan terhadap kuburan secara berlebihan. Begitu pula penyembahan terhadap patung-patung. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk menghancurkannya. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merubah kemungkaran, bahkan mencegah kemungkaran itu sebelum terjadi. Namun harus kita ingat, di sini ada kaidah-kaidah penting merubah kemungkaran. Kaidah di antara yang sangat penting jemaah sekalian, sudah pernah kita singgung juga, termasuk kaidah penting merubah kemungkaran, tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Ini penting sekali. Jangan sampai memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Maka dari itu ada tugas-tugas khusus, ada wilayah-wilayah khusus agar tidak muncul kemungkaran yang lebih besar. Di antaranya itu tadi yang kita singgung, yang bertugas hancur menghancurkan itu pemerintah. Yang bertugas hancur menghancurkan, masyarakat tidak dibenarkan pergi misalkan ke tempat-tempat hiburan seperti yang dilakukan sebagian orang di bulan Ramadan. Ini sudah mau dekat Ramadan lagi. Mereka pergi ke tempat-tempat hiburan kemudian menghancurkan tempat hiburan tersebut. Itu enggak patut dilakukan oleh masyarakat kecuali disuruh pemerintah. Karena itu kewajiban pemerintah. Kalau mereka tidak melakukan kewajibannya, tidak berpindah kepada kita. Mereka menghancurkan tempat-tempat hiburan pun, tapi membiarkan kuburan-kuburan yang ditinggikan. Ini permainan setan. Permainan setan. Dosa yang lebih besar tidak mereka tegur, bahkan malah mendukung. Mereka tidak tahu, tidak paham itu adalah kesyirikan. Yang mengatakan itu syirik bagi mereka hanya Wahabi. Kuburan-kuburan yang diagungkan, yang ditinggikan, yang disembah, mereka biarkan. Tempat-tempat maksiat mereka hancurkan. Padahal berbuat kesyirikan dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Ya. Walaupun demikian, bukan dengan cara kita yang menghancurkan. Kalau pemerintah, iya, boleh, wajib bahkan. Pemerintah merubah kemungkaran dengan kekuatan mereka, dengan kekuasaan mereka. Ini wajib bagi pemerintah. Adapun masyarakat tidak boleh. Kita tugasnya adalah memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Kalau kita yang melakukannya, muncul kemungkaran yang lebih besar. Apa contoh diantaranya? Terjadi pertumpahan darah. mungkin masih sesama muslim. Mereka walaupun bergelimang dosa di tempat maksiat, itu kan bukan dosa kekafiran. Gak bisa kita kafirkan. Bahkan juga sudah kita bahas, orang yang melakukan kekafiran tidak otomatis langsung bisa difonis kafir. Maksudnya dia muslim. Kalau dia kafir belum masuk Islam, jangan ragu katakan dia kafir. Jadi bisa jadi pertumpahan darah antara sesama muslim. Kemudian setelah dihancurkan, apa yang terjadi? Ternyata dia ada asuransi. Ya. Dan memang dia senang dihancurkan. Supaya apa? Dapat asuransi lebih besar, lebih banyak. Akhirnya setelah itu bangun lebih megah. Bahkan jemaah sekalian, kadang mereka sengaja bakar toko sendiri. Ini sudah rahasia umum. Ini diantara mudarat asuransi. Orang yang mengasuransikan tokonya atau gedungnya, kadang sengaja dia bakar untuk mengklaim asuransi dapat lebih banyak, lebih besar, dibangun lebih bagus. Jadi bukan mendatangkan maslahat, justru malah mudarat yang lebih besar. Iya, maka itu tugas pemerintah. Oleh karenanya jemaah sekalian, jadi pemerintah itu berat tanggung jawabnya, terutama tanggung jawabnya di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan keras kepada kita. Innakum satahrisuna 'alal imamah wa satakunu nadama yaumal qiyamah. Sungguh-sungguh kalian akan sangat rakus kepada jabatan. Padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Kenapa? Enggak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Jadi, ini yang kedua, kewajiban merubah kemungkaran. Yang ketiga kata Syekh, tablighun nas ma yasunu aqidatahum, menyampaikan kepada manusia ajaran-ajaran yang bisa melindungi akidah mereka. Inilah jemaah sekalian pelajaran ketiga, melindungi akidah masyarakat, melindungi akidah saudara kita. Ini termasuk tugas kita, lindungi akidah mereka dengan mengajarkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, ajaran Islam yang sahih. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan para sahabat untuk menyampaikan kepada orang-orang ajaran-ajaran yang dengannya akidah mereka terlindungi dari berbagai macam kesesatan. Jemaah sekalian, melengkapi pembahasan kita, insyaallah saya akan kutipkan tambahan pelajaran dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, karena bagus sekali keterangan beliau. Beliau menyebutkan dua pelajaran penting terkait seorang pemimpin. Di dalam hadis yang mulia ini terkandung kewajiban seorang pemimpin. Bagaimana seharusnya seorang pemimpin menurut agama Islam? Kata Syekh, annahu yanbagi likabiril qaum an yakuna mura'iyan li ahwalihim fayatafaqadahum wa yanzuru fi ahwalihim. Yang pertama kata Syekh, bahwasannya seharusnya setiap pembesar kaum, pemimpin satu kaum atau seorang pejabat, untuk selalu memperhatikan kondisi masyarakatnya. Untuk selalu memperhatikan kondisi masyarakatnya. Lihat di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengetahui apa yang ada dalam kendaraan mereka. Kalau zaman kita sekarang, isi mobil kita, Nabi tahu sallallahu alaihi wasallam. Bukan maksudnya tahu mobil kita sekarang, maksudnya dulu. Kalau sekarang Nabi enggak tahu perkara gaib. Nabi tidak tahu perkara gaib. Dulu para sahabat, apa yang ada di hewan tunggangan mereka, Nabi tahu. Kenapa? Karena beliau perhatikan. Karena beliau awasi. Beliau betul-betul mengawasi bagaimana kondisi kehidupan mereka. Iya. Baik dalam perkara duniawi maupun dalam perkara agama. Baik dalam perkara duniawi maupun perkara agama. Makanya Amr bin Al-As radhiyallahu anhu pernah dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditugaskan untuk berjihad. Salah satu tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lihat kamu ini miskin. Saya lihat kamu ini miskin. Saya tugaskan kamu berjihad supaya kamu dapat harta rampasan perang. Tapi Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, saya berjihad ikhlas karena Allah. Iya. Kadang Nabi SAW ngajari berbisnis. Ngajari berbisnis kepada para sahabat. Jadi intinya Nabi SAW memperhatikan urusan dunia maupun urusan agama mereka. Dan itu sifat Nabi SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari jenis kalian, yaitu seorang manusia. Azizun 'alaihi ma anittum, sangat berat beliau rasakan penderitaan kalian. Harisun 'alaikum, sangat menghendaki kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, lembut dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Maka beliau mengawasi rakyatnya yang dipimpinnya. Ini teladan untuk setiap pemimpin, harus tahu bagaimana kondisi rakyatnya. Sebab ini adalah pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Dan pemimpin pelanjut beliau juga melakukan yang sama, sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar. Namun yang lebih masyhur dari Umar, karena Umar menjabat lebih lama daripada Abu Bakar. Umar suka keliling sampai menguping pembicaraan orang dari dalam rumah. Subhanallah. Sampai segitu Umar ingin tahu bagaimana kondisi mereka. Mereka makankah? Mereka kelaparankah? Sampai-sampai Umar berkata, kalau seandainya ada seekor kuda di ujung negeri yang menderita kelaparan, sesungguhnya aku takut Allah akan minta pertanggungjawaban. Ini cuma seekor kuda di ujung negeri menderita kelaparan, aku takut Allah minta pertanggungjawaban kepada aku kelak di hari kiamat. Yang sekarang mereka berebut menjadi pemimpin, dan dia tidak tahu apa tugasnya sebagai seorang pemimpin. Dan ketahuilah jemaah sekalian, tugas terpenting seorang pemimpin mengawasi bagaimana masyarakatnya menjalankan agama dan melindungi akidah mereka. Inilah yang kedua kata Syekh, annahu yajibu alaihi ri'ayatuhum bima taqtadihi syariah. Bahwasannya wajib bagi seorang pemimpin untuk membimbing masyarakatnya sesuai dengan ajaran syariat. Ini jemaah sekalian, kewajiban seorang pemimpin yang terbesar, memberikan pendidikan agama kepada masyarakatnya, menunjuk guru-guru agama, mengutus para dai untuk memberikan pengajaran kepada masyarakatnya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa Al-Asy'ari, diutus ke berbagai negeri, ke berbagai penjuru negeri untuk memberikan pengajaran agama. Ini tugas terpenting seorang pemimpin. Betul, masalah duniawi, masalah makan, masalah sembako, masalah beras, itu juga tugas pemimpin, memperhatikan masyarakatnya. Tapi ada yang lebih penting, yaitu melindungi akidah mereka, membimbing mereka. Itu yang lebih penting, yang subhanallah banyak para pemimpin tidak mengetahuinya. Kata Syekh, فَإِذَا فَعَلُوا مُحَرَّمًا مِنْهُمْ فَإِذَا فَعَلُوا مُحَرَّمًا مَنَعَهُمْ مِنْهُ. Apabila mereka melakukan yang haram, maka wajib dia melarang mereka. Wa intahawanu fi wajibin hasthahum alaih. Kalau mereka tidak serius dalam melakukan kewajiban atau tidak melakukannya dengan baik, maka hendaklah dia memotivasi mereka dan memerintahkan mereka untuk melakukan kewajiban tersebut. Inilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin. Makanya hati-hati jemaah sekalian, menjadi pejabat itu berat. Memang senang di dunia, keren kan kelihatan, tinggi jabatannya, kemana-mana dilayani, kemana-mana dilindungi, ada pengawal, ada fasilitas, fasilitas pakai uang rakyat. Senang dia. Tapi di hari kiamat dia akan menyesal. Dia akan menyesal. Maka hati-hatilah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, jangan berambisi mendapatkan jabatan. Jangan pula minta-minta jabatan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tas'alil imarah fa innaka in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha wa in utitaha an mas'alatin wukilta ilaika." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kamu meminta jabatan. Karena kalau kamu dapatkan jabatan itu tanpa meminta, kamu akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau kamu dapatkan dengan meminta-minta, maka akan dibiarkan kepadamu, tidak akan mendapatkan pertolongan Allah." Jadi minta-minta jabatan itu tercela dalam syariat. Dan sebab Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada orang yang meminta-minta jabatan tersebut. Na'udzubillah. Sekarang bukan lagi meminta, mengemis. Mengemis jabatan dari rakyat, dari masyarakat. Iya. Dia tidak tahu konsekuensi jabatannya ini berat sekali. Maka inilah jemaah sekalian, seharusnya seorang pemimpin. Makanya kita mendengar. Kita mendengar dalam sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghukum orang-orang sesat. Kenapa? Untuk melindungi akidah masyarakat. Ya, Sabiq, ada namanya Sabiq. Dia mulai cari-cari ayat mutasyabih dalam Al-Qur'an. Dilaporkan kepada Umar. Panggil dia di hadapan Umar. Maka Umar memukulnya dengan pelepah korma sampai berdarah-darah. Sampai dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, sudah hilang syubhatnya." Syubhatnya hilang dengan pelepah korma, ya. Setelah itu, Umar mengeluarkan ketetapan. Jangan ada kaum muslimin yang mendekati dia. Umar masih takut. Dia sudah mengaku tobat, Umar masih khawatir. Jangan ada kaum muslimin mendekati dia. Ketika dia berjalan berpapasan dengan kaum muslimin, ada orang yang berteriak, "Ingat pesan Amirul Mukminin, jangan dekati dia." Subhanallah. Ini untuk melindungi akidah masyarakat. Sebagaimana Umar memerintahkan untuk menebang pohon yang di bawahnya terjadi sejarah yang sangat penting dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Pohon yang sering kita sebutkan dikatakan dalam Al-Qur'an, ada dalam Al-Qur'an, juga ada dalam hadis. Pohon yang ada dalam Al-Qur'an dan ada dalam hadis ditebang oleh Umar demi melindungi akidah masyarakat. Coba, kira-kira sekarang Umar disebut apa tuh? Ya. Wahabi garis keras itu. Ya. Pohon bersejarah. Bukan hanya di catatan sejarah. Disebutkan dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah." Sungguh, Allah telah meridhoi kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulun nar ahadun mimman baya'a tahta asy-syajarah." Tidak akan masuk neraka seorang pun sahabat yang ikut berbaiat di bawah pohon itu. Dan ini juga termasuk dalil tentang jaminan surga kepada para sahabat, khususnya yang ikut berbaiat di situ, baiatul ridwan. Sama Umar pohon itu ditebang. Kenapa beliau tebang? Karena mendengarkan ada orang berdatangan di situ ingin melihat saksi sejarah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus ingin salat di situ. Subhanallah, perhatikan jemaah sekalian. Bukan untuk berbuat maksiat di situ, untuk salat. Untuk mengenang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dipotong oleh Umar? Apakah karena mereka melakukan syirik? Tidak. Baru khawatir. Umar takut lama-kelamaan pohon itu yang mereka sembah. Mereka tidak menyembah pohon itu. Mereka sholat menyembah Allah. Tapi Umar khawatir lama-kelamaan pohon itu yang mereka sembah. Baru khawatir. Apalagi kalau sudah jelas-jelas tempat kesyirikan dan kekufuran. Kalau sudah jelas-jelas tempat kesyirikan dan kekufuran, maka seharusnya dihancurkan, seharusnya ditebang, seharusnya dimusnahkan. Ya. Jadi jemaah sekalian, inilah teladan dari seorang pemimpin. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan pemimpinnya Nasrani atau pemiliknya Nasrani? Ini ada dua pertanyaan yang mirip. Jemaah sekalian, tentang bekerja di tempat orang kafir atau pemimpinnya kafir, maka ada kondisi yang dibolehkan dalam syariat dan ada yang terlarang. Kapan itu terlarang? Dijelaskan para ulama, itu terlarang yang pertama apabila posisi kita dalam keadaan melayani orang kafir itu. Artinya posisi kita mengandung sikap loyal kepadanya. Mengandung sikap loyal kepadanya. Maka ini tidak pantas. Karena bersikap loyal kepada orang kafir itu dosa besar, bahkan bisa sampai tingkat kekafiran. Kapan menjadi kekafiran? Kalau dia bersikap loyal karena agama mereka. Tapi kalau dia bersikap loyal hanya karena pingin gaji besar atau pingin jabatan, maka itu dosa besar, tidak sampai kafir. Allah memberi peringatan keras dalam surat Al-Maidah ayat ke-51. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Jadi kalau pekerjaannya, posisinya mengharuskan dia melakukan hal-hal yang menunjukkan dia bersikap loyal kepada orang kafir tersebut, maka ini tidak patut. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila dia dalam posisi terhinakan, seperti posisi pelayan tadi, terhinakan, ini juga tidak patut. Ini tidak patut. Kenapa? Karena Allah mengatakan ulaikahum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Orang muslim mulia, bagaimana mungkin kita posisi dihinakan oleh orang kafir? Ini tidak patut. Nah, kalau tidak ada dua hal ini, seperti misalkan kita rekan kerja saja, atau kita tenaga ahli di kantor itu betul-betul dihormati, iya kan? Karena kita punya keahlian, atau karena kita punya kejujuran, atau karena kita profesional di kantor kita itu, di kantor itu kita dimuliakan, maka tidak masalah. Tidak masalah. Dan tugasnya tidak mengandung loyalitas kepada orang kafir. Dan tidak mengandung kerendahan dia sebagai muslim. Jadi jemaah sekalian, ini dua kondisi yang paling terlarang. Kondisi yang ketiga yang juga terlarang adalah kalau sampai dia dihalangi untuk melakukan kewajiban. Sholat ditunda-tunda waktunya dan lain-lain. Maka sudah jelas itu hukumnya haram. Dan kondisi yang keempat, kalau pekerjaannya mengandung yang haram. Satu lagi, kondisi yang kelima, kalau dia bergaul dengan mereka dan dia tidak kuat iman, bisa terjerumus dalam kekufuran, maka tentu dia harus menyelamatkan imannya, itu lebih penting. Tapi kalau dia malah bisa berdakwah kepada mereka, itu lebih bagus lagi. Iya. Nah, ada saya tahu satu perusahaan, Masya Allah, ada tenaga ahlinya dari Jepang, kafir. Karena bergaul dengan orang-orang muslim, pegawainya, dia sudah mulai senang untuk belajar Islam. Ya, mudah-mudahan menjadi sebab hidayah baginya. Ya, belum dapat hidayah, tapi dia mulai senang untuk belajar Islam. Ini manfaatkan. Manfaatkan keberadaan kita, rekan kerja yang kafir, ajak masuk Islam. Ya. Jadi kalau tidak mengandung lima hal ini, maka tidak mengapa insya Allah ta'ala. Apa yang dimaksud jarah wa ta'dil, serta bagaimana penerapannya dalam kaidah ahlu sunnah? Jarah itu artinya menjelaskan tentang cacat para rawi hadis. Itu pada asalnya. Pada asalnya ilmu jarah wa ta'dil adalah salah satu cabang dari ilmu hadis. Dan ini termasuk ilmu penting dalam Islam yang tidak ada pada agama lain. Dan dengan ilmu inilah syariat itu terjaga. Di antaranya ilmu al-jarh wa ta'dil. Jarah itu artinya menjelaskan tentang cacat seorang perawi. Misalkan dia pendusta, maka tentu hadisnya enggak bisa kita terima. Atau dia jujur tapi hafalannya lemah. Seperti kata Imam Malik, saya bertemu 70 orang soleh. Mereka itu kalau dijadikan bendahara adalah orang yang sangat amanah. Tapi saya tidak terima satupun hadis mereka. Karena dia bukan ahlinya di situ. Hafalannya lemah. Dia enggak ngerti hadis. Mereka menyampaikan hadis, 70 orang ini satupun saya tidak terima. Karena bukan ahlinya. Ya. Sebaliknya juga ada orang yang hafalannya mungkin tidak bermasalah, tapi dia dikenal pendusta. Nah itu jarak. Ulama menjelaskan fulan, fulan, fulan begini dan begitu. Ta'dil sebaliknya memuji para perawi yang pantas diriwayatkan darinya. Nah, ini ada pertanyaan bagaimana penerapannya di zaman sekarang. Para ulama menjelaskan diterapkan pada tiga keadaan. Yang pertama dalam hadis, masih dalam hadis. Kita kalau belajar ilmu hadis mesti belajar jarah wa ta'dil. Kita mau cari tahu kesohihan hadis, kita mesti pakai ilmu jarah wa ta'dil. Kalau antum menekuni bidang hadis, termasuk para ulama menjelaskan orang yang menyampaikan hadis tapi dia tidak mengerti ilmu hadis, itu juga dia dijelaskan kondisinya dengan ilmu ini. Maka ini yang pertama, masih berlaku. Ilmu hadis masih dipelajari sampai hari ini dan sampai hari kiamat insyaallah ta'ala. Yang kedua, ilmu ini juga dipakai untuk menjelaskan siapa ahlu sunnah dan siapa ahlul bid'ah. Walaupun tidak sama semua kaidahnya, tapi prinsipnya sama. Prinsip utamanya sama. Untuk menjelaskan siapa yang lurus manhajnya dan siapa yang sesat. Terutama untuk dijadikan guru. Karena syarat untuk dijadikan sebagai seorang guru, nomor satu, akidahnya dan manhajnya lurus. Itu nomor satu. Nomor dua, ibadahnya. Nomor tiga, keahliannya. Nomor empat, akhlaknya. Ini empat syarat. Dinilai dengan apa? Dengan ilmu ini. Ilmu jarh wa ta'dil. Ya. Kemudian yang ketiga, digunakan dalam persaksian, terutama di pengadilan. Maka dengan ilmu ini, kita pelajari dengan ilmu ini, seberapa orang mengenalnya, menjarahnya, atau mentakdilnya. Ya, itu tiga penerapan ilmu jarh wa ta'dil di masa ini, sebagaimana dijelaskan para ulama, wallahu a'lam. Apabila seorang muslim meninggal dan disolatkan banyak orang, sementara orang-orang yang mensolati itu berbuat syirik, baik besar ataupun kecil, apakah jangankan memberi syafaat, solatnya saja enggak sah. Maksudnya amalannya terhapus. Allah Azza wa Jalla berfirman, la in asyraqta layahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, maka amalanmu terhapus dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Iya. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah agar mereka insya Allah mensolatkan kita. Tapi yang paling penting jemaah sekalian adalah amalan kita. Itu yang paling penting, amalan kita. Dulu ayah saya pernah ke Pak Haji, dukun bertopeng. Karena sakit yang diderita, rekomendasi keluarga. Dukun itu bilang kalau ayah saya disantet oleh rekan kerjanya. Kami percaya dan berobat dengan berbagai syarat aneh. Serta banyak hal mustahil terjadi. Seperti geruk yang dibelah mengeluarkan sampah. Kawat jeruk sudah digosokkan ke perut. Ini panjang sekali pertanyaannya. Ya. Intinya sudah paham ya? Ya. Sampai disebut daerahnya lagi nih. Ya. Intinya saya sudah paham. Itu adalah syirik. Kita mempercayai dukun itu adalah kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, maka kalau dia percaya kepada dukun itu, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan percaya, enggak percaya pun nanya-nanya sama dukun, kata Nabi SAW, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Maksud tidak diterima bukan tidak wajib solat. Kata Imam Nawawi, dia tetap wajib solat, namun dia tidak dapat pahala. Itu maknanya. Kalau dia enggak solat, berarti dia menambah kekafiran lagi. Iya. Jadi ini tidak dibenarkan. Lebih baik sakit mati sekalipun daripada kita berbuat syirik datang ke dukun. Lebih baik sabar. Setiap penyakit yang menimpa seorang muslim itu adalah kebaikan baginya. Itu adalah kebaikan jemaah sekalian, penyakit yang menimpa kita. Karena Nabi SAW mengatakan, ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukat yushaquha. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah menghapuskan dosa-dosanya, walaupun hanya duri kecil yang menusuknya. Juga pahala kesabaran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang-orang yang sabar tanpa terhitung. Iya. Kemudian kesalahan yang kedua, mempercayai ucapan dukun bahwa si fulan rekan kerjanya yang mengirim santet itu. Dari mana dukun itu tahu? Dari setannya. Setan pingin membuat mereka bertengkar. Enggak boleh percaya jemaah sekalian. Itu pendusta semuanya. Setannya, dukunnya, semuanya pendusta. Enggak boleh kita percaya. Tidak boleh kita percaya. Itu mereka bertujuan hanya untuk memecah belah. Inilah diantara bahaya dukun. Mereka memecah belah masyarakat, membuat masyarakat bertengkar, mengatakan si fulan disantet oleh si fulan. Ini enggak boleh kita percaya sama sekali. Maka tentu solusinya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertanyaannya, ayahnya sudah meninggal. Kemarin sudah kita jelaskan jemaah sekalian, orang muslim yang melakukan kesyirikan dan kekufuran tidak otomatis dikafirkan. Artinya, selama kita belum bisa menghukumi kafir, belum terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, maka perlakukan sebagai muslim. Doakan semoga Allah mengampuni. Iya. Bagaimana dengan perkataan Imam Syafi'i kepada Bishr al-Marisi dengan mengatakan la yuflih? Apa itu termasuk mendahului Allah dalam perkara gaib? Jawabannya tidak. Maksud Imam Syafi'i adalah dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Namanya Bishr al-Marisi. Bahkan Imam Ad-Darimi rahimahullah telah menyebutkan sepakat ulama mengkafirkan dia. Siapa dia jemaah sekalian? Ahli hadis. ahli hadis, gurunya Hammad bin Salamah dan Sufyan bin Uyainah, dua orang imam besar ahli hadis, itu gurunya. Juga min kibaril fuqaha, dikatakan dalam biografinya termasuk pembesarnya ahli fikih. Antum jangan heran sekarang orang banyak hafalan tapi sesat. Ini bukan hal baru. Kemarin-kemarin sudah berapa contoh saya sebutkan. Ini salah satu contoh lagi. Bishr al-Marisi, seorang Jahmiyah. Ulama sepakat, kata Imam Darimi, ulama zaman itu sepakat dia kafir. Mereka kafirkan dia. Seorang Jahmiyah, berpaham Jahmiyah. Padahal ahli hadis, ahli fikih. Iya. Kenapa mereka kafirkan? Sudah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran padanya. Apalagi dia orang alim, ahli hadis, ahli fikih. Terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Jadi mengkafirkan itu mungkin kalau terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Iya. Bolehkah bermakmum dengan orang yang suka membaca salawat nariyah? Kemarin sudah kita jelaskan, salawat nariyah itu dari segi bahasa bisa mengandung dua makna, dan juga dari segi niat orang yang membacanya bisa jadi dua keadaan. Pertama, bisa jadi dia bermakna dan bermaksud untuk tawassul. Tawassul dalam artian mintanya kepada Allah, tapi menggunakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mintanya kepada Allah. Ini tawassul bid'ah, bukan syirik. Sebab kalimatnya bisa diartikan tawassul. Ya, Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij. Ya Allah, limpahkan salawat yang sempurna dan salam yang sempurna kepada Sayyidina Muhammad yang dengannya segala ikatan terlepas, maksudnya semua permasalahan, kemudian semua musibah teratasi, kemudian semua hajat terlaksana. Dengannya semua hajat terlaksana, semua musibah teratasi, semua masalah terselesaikan. Ini kalimat ini bisa bermakna dia minta kepada Allah, tapi menggunakan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga bisa bermakna, dan mungkin juga orang yang mengatakan itu bermaksud minta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia menggunakan huruf ba, sama dengan kalimat la haula wa la quwata illa billah. Iya, kalau ini dengan Muhammad. Jadi tergantung dia memaknakan apa salawat ini dan apa maksudnya. Kalau dia bermaksud meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu syirik. Tapi kalau dia bermaksud minta kepada Allah dengan menggunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah bid'ah dan adab yang jelek untuk berdoa. Jadi seakan-akan dia gunakan nama Nabi untuk menekan Allah supaya kabulkan doanya. Maka itu adab yang jelek dalam berdoa. Dan intinya adalah mau bisa sholat atau tidak menjadi makmumnya kembali kepada keadaannya. Kalau dia melakukan syirik, kita enggak pantas jadi makmumnya. Kenapa? Amalnya saja terhapus, amalan orang melakukan syirik. Bagaimana mungkin kita jadi makmumnya? Tapi kalau dia melakukan bid'ah, tidak sampai tingkat kesyirikan, maka kita masih boleh menjadi makmumnya, bahkan lebih afdol dibandingkan kita sholat sendiri. Iya. Di kampung saya masih banyak yang melakukan amalan bid'ah dan kesyirikan. Mereka masih menganggap sunnah salaf itu seperti Wahabi dan terlalu keras aturannya. Malah terkadang ada yang menganggap itu seperti aliran yang salah. Saya bingung bagaimana cara mendakwahinya, karena ilmu saya yang belum sampai dan saya takut salah menyampaikan hukum Allah. Tetapi saya tahu itu salah. Bagaimana cara saya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap mereka? Saya tidak ingin Allah murka terhadap saya karena mengetahui sesuatu kesalahan, tetapi saya tidak mampu untuk mencegah dan memperingatkan mereka, termasuk juga kepada orang tua saya. Ini kayaknya yang bertanya akhwat nih. Kalau akhwat, saran pertama segera cari suami yang soleh, bisa mendampingi berdakwah, masya Allah. Kemudian jemaah sekalian, kata Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekemampuanmu. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Jadi apa yang kita tahu sampaikan. Sampaikan sesuai ilmu yang kita ketahui. Jangan diam saja, sampaikan. Tentu sampaikan dengan cara yang baik. Lebih baik lagi kalau disertai dengan pendekatan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memberi, suka ngasih hadiah kepada orang kafir supaya mereka tersentuh hatinya, senang hatinya menerima kebenaran. Iya. Di samping itu, kita juga hendaklah lebih semangat menuntut ilmu. Dan juga tempuh metode-metode yang lain, seperti mengajak tetangga kita, orang tua kita ke majelis ilmu. Ajak jemaah sekalian. Ajak mereka ke majelis ilmu, tetangga kita, teman kantor kita. Ya. Ajak ke majelis ilmu. Itu juga cara berdakwah yang baik. Jadi enggak harus berdakwah itu kita sampaikan sendiri. Kita ajak dia ke majelis ilmu, itu juga dakwah. Kita ngasih buku untuk dibaca, buku tauhid, buku sunnah, itu juga dakwah dan lain-lain. Jadi lakukan semampunya. Bagaimana tentang ilmu tenaga dalam dan ilmu pernafasan untuk tujuan terapi kesehatan? Apakah dihukumi syirik? Tenaga dalam itu termasuk sihir. Tenaga dalam, ilmu kebal termasuk sihir. Tapi apa yang dimaksud ilmu pernafasan? Saya tidak paham. Ini harus dijelaskan lebih detail. Bentuknya seperti apa? Iya, wallahu alam. Bagaimana caranya menangkal sihir dikala di luar rumah? Pertama, keluar rumah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Baca doa. Kemudian zikir pagi petang. Usahakan selalu dibaca jemaah sekalian. Ini termasuk semua dalam zikir pagi petang itu adalah zikir-zikir perlindungan. Bukan hanya dari sihir, dari berbagai macam mara bahaya. Zikir pagi petang dijaga baik-baik. Yang ketiga, dalam setiap keadaan hendaklah berzikir. Dalam setiap aktivitas mulailah dengan zikir. Baik zikir umum, kalau tidak ada lafaz khusus, mulai dengan bismillah. Kalau ada lafaz khusus, mulai dengan lafaz khusus tersebut. Iya. Kemudian mendatangi satu tempat, baca seperti yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mendatangi tempat mana saja, baca itu. Iya. Intinya doa-doa memohon perlindungan kepada Allah dan ayat-ayat mohon perlindungan kepada Allah seperti Al-Mu'awidzatain, ayat kursi dan lain-lain. Begitu pula termasuk sebab kauni yang Allah ciptakan. Sebab kauni tapi dijelaskan dalam dalil syar'i. Yang Allah ciptakan untuk menolak sihir adalah makan kurma ajwa. Pagi hari berapa? 7 butir. Kata Syekh bin Bas, saya harap walaupun bukan korma ajwa, karena tidak ada korma ajwa, mudah-mudahan korma yang lain pun bisa, insya Allah. 7 butir. Apa hikmahnya jemaah sekalian? 7 butir korma bisa menangkal sihir. Hikmahnya adalah Allah ingin menunjukkan kepada kita sihir itu lemah. Sihir itu lemah. Inna Allah sayubtiluh. Sesungguhnya Allah akan menghilangkan sihir itu. Iya. Wa ma ji'tum bihi sihir, inna Allah sayubtiluh. Kalau ada seorang muslim tidak pernah sholat, hanya melakukan sholat Jumat saja, apakah sudah termasuk kafir? Dan jika meninggal, apakah boleh disalatkan dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin? Kemarin sudah kita sebutkan, mungkin banyak pertanyaan tentang meninggalkan sholat. Maka pendapat yang kuat, meninggalkan sholat itu adalah kekafiran. Sebab Rasulullah SAW bersabda, Al-ahdu ladhi bainana wa bainahum salah, faman tarakaha kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat, barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Ya. Hanya saja, ulama yang berpendapat kafir pun, mereka berbeda pendapat, dia meninggalkan sholat seluruhnya, barulah dia dihukumi kafir, ataukah meninggalkan satu saja, sudah pantas dihukumi kafir. Pendapat yang dipegang Lajnah Daimah, ulama-ulama besar di Makkah dan Madinah, dia meninggalkan satu saja, sudah pantas divonis kafir. Kenapa? Karena dalilnya umum. Dalilnya umum, Nabi SAW tidak menyebutkan berapa sholat. Al-ahdu ladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat, barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Iya. Itu pendapat yang dikuatkan oleh Lajnah Daimah. Itu satu sholat, apalagi lima sholat. Hanya Jumat dia kerjakan. Hanya Jumat dia kerjakan. Tapi jemaah sekalian, kembali lagi kepada kaidah-kaidah pengkafiran. Kembali lagi kepada kaidah-kaidah pengkafiran. Ya. Makanya sudah kita bahas kaidah-kaidah pengkafiran supaya nggak ada lagi banyak pertanyaan. Ya. Kalau belum terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, maka dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Iya, wallahu a'lam. Silakan. Apa yang harus dilakukan jika penguasa yang zalim menyerukan perang melawan penguasa negeri muslim? Enggak boleh ditaati. Perintah melakukan maksiat tidak boleh ditaati. Ya. Kalau kita disuruh membunuh sesama muslim, walaupun dari negeri yang lain, dia tetap saudara kita, tidak boleh ditaati. Rasulullah SAW bersabda, La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Jika negara muslim diinvasi negara kafir, ini pertanyaan Anda siap-siap ini. Jika negara muslim diinvasi negara kafir dan negara kafir menang, apa kepatuhan kita juga kemudian ditujukan kepada penguasa kafir yang baru memimpin tersebut? Pertama, ulama sepakat pemimpin kafir harus dilengsirkan. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana ulama sepakat pemimpin yang masih muslim, walaupun dia zalim, haram dilengsirkan. Ini dua kesepakatan ulama. Iya. Sebagaimana dinukil Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, begitu pula Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Tapi jemaah sekalian, melengsirkan penguasa kafir itu harus ada persiapan. Persiapan kekuatan untuk berjihad. Sebagaimana firman Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan yang kalian sanggupi. Jadi jangan terburu-buru, karena kalau tidak, mudaratnya akan lebih besar. Sehingga untuk menghindari mudarat, maka kita tetap taat dalam hal yang ma'ruf. Bukan taat karena dia berhak ditaati, tidak. Cuman untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Itu pun ketaatan tetap dalam hal yang ma'ruf saja. Kalau disuruh berbuat dosa, tidak boleh kita berbuat dosa. Apakah kesesatan atau kerusakan pada akidah yang menyebabkan kekalnya seseorang di neraka? Ataukah hanya orang yang menyekutukan Allah saja yang kekal di neraka? Jawabannya tergantung kesesatannya. Kalau kesesatan akidahnya sampai pada tingkat kekafiran, walaupun itu tidak disebut syirik, maka dia kekal di neraka. Karena kekafiran itu lebih luas. Setiap kesyirikan adalah kekafiran. Tapi tidak semua kekafiran kesyirikan. Contohnya jemaah sekalian, ulama sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia kafir. Itu tadi Bishr Al-Marisi, termasuk akidahnya begitu. Al-Quran makhluk. Sepakat ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia kafir. Padahal bisa jadi orang yang mengatakan begitu, dia masih menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah. Begitu pula, tiga bentuk kekafiran. Banyak orang, subhanallah, melakukannya tanpa sadar. Pertama, menghina syariat, melecehkan syariat. Dia tidak musyrik, tapi kafir, murtad, keluar dari Islam. Sama dengan orang musyrik. Yang kedua, menganggap ada yang lebih baik daripada syariat. Kalau ada yang mengatakan, ada yang berkeyakinan, budaya, adab, hukum satu negara lebih baik daripada syariat Islam, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Ini semua sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Tiga hal yang saya sebutkan ini. Ya. Pertama, mengatakan Al-Quran itu makhluk. Yang kedua, menghina syariat Allah. Yang ketiga, menganggap ada yang lebih baik daripada syariat Islam. Ya, seperti mengatakan nyanyian lebih baik dari azan, konde lebih baik daripada cadar. Sepakat ulama, orang yang berkeyakinan seperti itu, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Yang keempat, membenci satu ajaran Islam. Ini empat dalam buku-buku fikih, dalam bab orang-orang murtad. Ulama empat mazhab sepakat, enggak ada perbedaan. Kafir, orang yang punya empat keyakinan ini, tidak ada perbedaan pendapat. Kafir, murtad, keluar dari Islam. Iya. Jadi, bisa jadi dia bukan musyrik, dia tidak menyembah selain Allah, tapi dia orang kafir. Ya, menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran, menghina syariat Islam, dia kafir. Padahal dia tidak menyembah selain Allah. Iya. Bagaimana penjelasan hadis ini? Dari Imran bin Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah memohon kepada Tuhanku supaya tidak memasukkan seorang pun dari ahlul baitku, keturunanku ke dalam neraka, dan dia Allah mengabulkan permohonanku." Pertama, saya belum tahu hadis ini, perlu diteliti lagi kesahihannya. Tetapi andai sahih sekalipun, itu bukan sebuah jaminan apa yang dilakukan oleh ahlul bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti benar. Harus kita ikuti, harus kita benarkan. Tidak. Karena orang yang masuk surga itu kan tidak dipersyaratkan dia suci dari dosa. Iya kan? Semua orang beriman, masih punya iman, penuh dosa, asal tidak berbuat kesyirikan dan kekafiran, akan masuk surga. Hanya ada yang masuk langsung, ada yang tidak langsung. Jadi bukan jaminan, walaupun mereka termasuk para sahabat, jamaah sekalian. Para sahabat secara pribadi sudah dijamin dia masuk surga, tapi belum tentu pendapat pribadinya itu benar. Belum tentu. Kecuali kalau sepakat ijma sahabat, atau satu berpendapat yang lain tidak menyelisihi. Kan sudah jelas dalil-dalil sahabat dijamin masuk surga. Surat At-Taubah ayat 100 misalkan, Allah sudah jamin mereka masuk surga. Tapi itu tidak menunjukkan pendapat pribadi-pribadi sahabat pasti semuanya benar, tidak. Mungkin ada seorang sahabat berpendapat salah, sahabat lain membantah, mengoreksi. Iya. Makanya di taklim kemarin hari Ahad sudah kita jelaskan, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ini manhaj Imam Syafi'i. Ya, dan bandingkan dengan manhaj salah seorang saudara kita, seorang dai, katanya pengikut Syafi'i. Ya. Beliau bilang, "Mau ikut salaf yang mana? Salaf berbeda pendapat." Katanya salaf Syam, salaf Makkah beda. Maka Imam Syafi'i menjawabnya, sebagaimana dinukil oleh Al-Baihaqi, Asy-Syafi'i As-Saghir, Syafi'i kecil, itu julukan Al-Baihaqi, Syafi'i kecil, karena beliau banyak menolong Asy-Syafi'i. Apa manhaj Imam Syafi'i kalau sahabat berbeda pendapat? Sebelumnya beliau katakan, kalau sahabat bersepakat, aku ambil kesepakatan mereka. Aku tidak akan menyelisihi kesepakatan mereka. Dan jemaah sekalian, ketahuilah, dalam permasalahan akidah, umumnya, mayoritasnya, sahabat bersepakat. Hanya sedikit saja sahabat berbeda pendapat. Seperti apakah Rasulullah SAW melihat Allah dengan mata kepala atau dengan mata hati? Cuman satu dua permasalahan ini mereka jadikan dalih untuk menolak manhaj salaf. Ini namanya yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Ini jemaah sekalian contohnya yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-7. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبَتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Maka orang-orang yang di hatinya ada penyakit kesesatan, mereka akan mencari-cari yang mutasyabih, yang belum jelas, untuk membuat fitnah kesesatan dan mencari-cari takwilnya yang menyesatkan. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, fa ulaikal ladzina sammallah fahdharuhum." Kalau kamu lihat orang-orang yang mencari-cari dalil yang tidak jelas ini, yang mutasyabih, lalu dia menolak yang muhkam, yang jelas, maka itulah yang Allah maksudkan dalam ayat ini, fahdharuhum, hati-hatilah dari mereka, jauhi mereka. Ini dalil larangan belajar kepada orang yang suka mencari-cari dalil mutasyabih, apalagi yang sudah jelas difonis ahlul bid'ah. Jemaah sekalian, perhatikan ini dalil Nabi SAW mengatakan fahdharuhum, jauhi mereka, hati-hati dari mereka, ketika dia mulai cari-cari mutasyabih untuk menolak yang muhkam. Yang muhkam adalah dalil-dalil kewajiban mengikuti salaf. Tapi dia berusaha cari dalil-dalil yang bisa menolak kewajiban ini. Di antaranya apa? Cuma satu dua sahabat berbeda pendapat dalam masalah akidah, betul. Tapi itu dinamakan furu'ul akidah, bukan usulul akidah. Dan itu jumlahnya sedikit sekali. Tapi mereka cari itu, katanya dia sahabat berbeda. Ada yang mengatakan Allah, Nabi SAW melihat Allah dengan hatinya. Ada yang berpendapat Nabi melihat dengan mata kepalanya. Lalu dia jadikan itu dalil untuk menolak manhaj salaf. Imam Syafi'i tidak seperti itu caranya. Imam Syafi'i, pertama, kalau sahabat bersepakat, aku ambil kesepakatan mereka. Dan sekali lagi jemaah sekalian, dalam masalah akidah, mayoritas sahabat sepakat. Dalam masalah fikih pun masih banyak sahabat sepakat. Walaupun banyak juga mereka berbeda pendapat. Tapi, kalau mereka sudah sepakat, metode Syafi'i adalah mengambil kesepakatan mereka. Nggak boleh ditolak. Nah, sekarang bagaimana kalau sahabat berbeda pendapat? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau dalam satu permasalahan para sahabat berbeda pendapat, memiliki dua pendapat, maka aku akan meneliti dua pendapat ini. Mana yang asbah bisunnatin min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang aku ambil. Dan aku tidak akan membuat pendapat yang ketiga. Ini metode Syafi'i. Mudah kan? Tetap mengikuti salaf. Walaupun salaf berbeda pendapat, tetap wajib mengikuti salaf. Tapi kita cari mana pendapat yang lebih tepat. Itu kata Syafi'i. Kalau ada dua pendapat sahabat berbeda, aku akan pelajari. aku akan mempelajarinya. Mana yang lebih sesuai dengan sunnah, itu yang aku ambil. Sudah selesai. Tapi jemaah sekalian, kembali kepada permasalahan kita, yang ingin kita petik pelajaran di sini, artinya sahabat yang sudah dijamin masuk surga secara pribadi mungkin melakukan kesalahan. Ya, jadi seandainya hadis ini sahih, keturunan Nabi SAW dijamin masuk surga, itu bukan jaminan semua pendapatnya, semua ajarannya pasti benar, tidak. Ya, jadi mungkin salah. Jadi jangan semua ucapannya kita ambil telan mentah-mentah. Apalagi sudah jelas-jelas menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya, jemaah sekalian, mohon maaf masih ada yang belum terjawab lagi. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Saya simpan, insyaallah kita jawab di pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurangnya saya juga mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.